Novinasia. Sekejam itu kau fitnahkan tuduhan yang kau lemparkan. Terbenam aku dihasut dusta, tercemar diri ini. Dalam mana kepastian kau tusukan padaku, coba ku terima walaupun berbisa. Hanyalah Tuhan yang tahu segalanya. Apa sebenarnya yang kan tetap salah. Dalam mana kepastian yang kau tusukan padaku, coba ku terima walaupun berbisa. Hanyalah Tuhan yang tahu segalanya. Apa sebenarnya yang kan tetap salah.